Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd. Kita akan membaca faedah yang ke-64 dari Al-Qawaidul Hisan li Tafsir Al-Quran karya Al-Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah. Tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu taala al-qa'idatur rabi'atu was-sittun. Al-umurul 'aridatu allati la qarara laha bisababil muz'ijati awish-shubuhati qad taridu 'alal haqqi wal umuril yaqiniyati. Walakin sur'ana ma tadmahillu wa tazuru. Nah. Ini kaidah yang ke-64. Jadi yang namanya urusan atau perkara, kalau sifatnya dia itu aridah. Apa maksudnya aridah? Ditafsirkan pada pernyataan berikutnya, yaitu allati la qarara laha. Itu namanya aridah. Yang enggak tetap. Enggak konsisten. Apa sebabnya? Bisa babil muz'ijat. Dengan sebab adanya muz'ijat. Atau adanya syubhat. Yang kadang tarid. Tarid itu muncul datang. Pada al-haq. Jadi kadang al-haq itu muncul padanya syubhat. Muncul padanya muz'ijat. Atau ini semua datangnya pada umur yaqiniyah, perkara-perkara yang sudah yakin. Kemudian muncul syubhat, muz'ijat. Yang ini syubhat ini enggak tetap dia. Nanti akan berlalu. Ya. Ini. Maka saya katakan, walakin sur'ana ma tadmahillu. Akan tapi itu semua akan cepat tadmahil. Ini hilang, lenyap. Kalau di situ tazul ya, watazul. Kalau di sini watatalasha. Ini akan sirna. Nah ini jadikan sebagai apa? Kaidah. Bahwasanya al-haq atau umur yaqiniyah itu terkadang ada padanya sesuatu yang yaitu mengkabulkan, yang bisa membikin ketidakmantapan atau keraguan-raguan. Tapi ingat sesuatu tadi itu sifatnya aridah. Ya. Nanti dia akan hilang. Ya. Kenapa muncul sesuatu tadi? Ya. Itu tadi adanya muz'ijat, adanya syubhat. Nah, karena yang namanya al-haq itu mesti zahir. Lahir. Cuma diingat sebagaimana kata Ibnu Qayyim bahwasanya yang namanya al-haq itu mumtahan. Di samping dia itu zahir, dia selalu diuji. Ini namanya sifat al-haq. Dan selalu ditolong. Nah, gitu. Selalu diuji dan selalu ditolong. Nah. Ini. Anda bisa lihat di syarah Kasus Syubhat Syekh Ibnu Qayyim rahimahullah, dibawakan di situ nukilan dari Ibnu Qayyim dalam kitab Dunyanya. Nah, al-haq itu diuji dan ditolong. Jangan kamu heran, itulah sunnatur rahman. Itulah sunnatur rahman. Nah, baik, terus. Wa hadhihi qa'idatun syarifatun jalilatun qad waradat fi iddati mawadi'a minal qur'ani faman lam yuhkimha hasala lahu minal ghalati fi fahmi ba'dil ayati ma aujabal khuruja an dhahirin nasi wa man arafa hikmatallahi ta'ala fi wurudiha 'alal haqqis sharihi li asbabin muz'ijatin tadfa'uha aw li syubahin qawiyatin tahdusuha thumma ba'da hadha idza raja'a ilal yaqini wal haqqis sharihi wa tuqabilul haqqu wal batilu wa zahiqal batilu wa sabatal haqqu hasolatil akibatul hasanatu wa ziyadatul imani wal yakini fakana fi dhalika takdiri hikamun balighatun wa ayadin wa ayadin wa ayadin sabighatun wali asyir rahimallah mengatakan disini wa hadhi qa'idatun syarifatun jalilah, inilah kaidah yang mulia lagi agung. Kaidah ini datang dalam sejumlah tempat dari Al-Quran. Maka siapa saja yang lam yuhkimha, tidak mengokohkan kaidah ini dalam dirinya, tidak paham betul gitu ya kaidah ini, hasala lahu minal ghalat, akan terjadi pada orang itu bentuk kesalahan. Fi fahmi ba'dil ayat, di dalam memahami sebagian ayat. Ini yang menunjukkan betapa pentingnya kaidah ini. Kalau tidak dipahami, ya, bisa menimbulkan kesalahpahaman di dalam, yaitu memahami sebagian ayat-ayat Al-Quran, yang itu yujib mengharuskan keluarnya ya, dari zahir nas tanpa terpaku dengan apa? Zahir nas. Nah, ini. Tapi barang siapa yang mengetahui hikmah Allah di dalam memunculkan hal-hal yang seperti ini, ya, kaidah seperti ini, ya, adanya umur aridhah pada perkara yang hak, yang sharih, karena ada sebab-sebab yang muz'ijah, maka itu bisa ditolak, ya, sebab-sebab tadi. Atau syubhatnya yang kuat yang terjadi pada hal tersebut. Kemudian bila dia kembali kepada yang yakin, ya, yang hak, yang sharih, ya, dia hadapkan yang hak itu dengan yang batil, ya, maka yang hak mesti akan apa? Mengalahkan yang batil. Begitu. Ini persis seperti kaidah dalam kasyfus syubhat. Ketika awal memulai menjawab syubhat dengan jawaban ijmal. Masih ingat? Kan jawaban atas syubhat yang dibawa oleh Syekh Muhammad bin Al-Wahhab dalam kasyfus syubhat itu ada dua, mujmalan dan mufassal. Bagaimana jawaban ijmalnya? Dibawakan ayat ya, wallazi anzala 'alaikal kitab minhu ayatun muhkamat hunna umul kitab wa ukhra mutasyabihat. Inilah dia sumber penetapan kaidah ini dari ayat itu. Ya, kaidah ini dalil pokoknya ya, ayat itu. Bahwasanya dalam Al-Qur'an itu ada ayat-ayat yang muhkamat. Inilah yang namanya hak, umur yaqiniyah. Paham? Di sana ada ayat-ayat yang mutasyabihat. Inilah yang namanya apa? Umur aridhah. Paham? Umur aridhah tadi. Nah. Kemudian Allah beritakan tentang dua tipe manusia dalam menyikapi ayat-ayat tersebut. فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ. Adapun orang yang dalam hatinya ada penyimpangan, maka dia akan mengikuti yang mutasyabihat untuk mencari fitnah, ya, atau mencari takwilnya. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Dan tidak ada yang mengetahui takwil kecuali Allah. Artinya apa? Orang-orang yang dalam hatinya ada zail, ada penyimpangan, dia tidak paham kaidah ini. Harusnya apa? Dia hadapkan yang yakin tadi, yang muhkam, dengan yang mutasyabih, kemudian dia tundukkan yang mutasyabih ini kepada yang muhkam, dikembalikan yang mutasyabih kepada yang muhkam. Karena al-haq itu kalau berhadapan dengan al-batil, maka pastilah hancur itu apa? Al-batil, hilang itu al-batil. Begitu. Uja al-haq wa zahq al-batil. Innal batila kana zahuqa. Nah. Begitu. Paham? Timbul dalam diri suatu keanehan atau kejanggalan dari satu ayat. Bagaimana menghilangkan ini? Ini pasti bisa hilang ini. Ya. Karena yang batil itu enggak akan mungkin nampak, enggak akan mungkin tetap. Masih dia hilang. Nah, menghilangkannya dengan hadirkan ayat-ayat yang muhkam, yang hak, yang sharih. Ya. Hilanglah itu apa? Syubhat dalam pikiran. Paham? Nah, begitu. Tapi orang yang dalam hatinya ada zail, dia enggak bisa seperti itu. Dia akan terus terbawa oleh syubhat tadi. Ya. Umuk di situ, ya. Pikirannya. Ya. Dia tidak berpegangan dengan yang muhkam. Enggak kokoh dalam memegang yang muhkam. Kenapa bisa seperti itu? Nah, karena dalam hatinya ada keinginan, yaitu membuat fitnah, keraguan-keraguan, kekacauan, ya, atau mencari-cari takwil, ya, dengan hawa nafsunya untuk kepentingan pribadinya, kelompoknya, atau yang semisal. Paham? Sehingga dia dijadikan buta dari ayat-ayat yang muhkamat. Tapi sebaliknya, orang yang mengerti hikmah Allah, ya, di dalam menjadikan adanya yang mutasyabih tadi, yang muz'ijah tadi, yang membuat hati ini jadi enggak tenang, begitu ya. Dia tahu ada hikmah Allah di situ, itu diuji. Diuji. Warasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bih. Orang yang mendalam ilmunya, dia akan mengatakan kami mengimani. Kullun min indi rabbina. Semua dari sisi Rabb kami. Ayat yang muhkam hak minallah. Ayat yang mutasyabihat juga hak minallah. Dan ayat Al-Quran itu tidak akan mungkin satu dengan yang lainnya bertentangan. Sehingga kalau ketemu dalam satu ayat Al-Quran, ada di situ kesan yang bertabrakan dengan ayat yang lain yang muhkam, maka jangan kamu tabrakan. Tapi yang ada adalah kamu selaraskan. Kamu cari yaitu titik temunya di mana. Mesti ada ketemunya. Karena yang namanya Al-Quran itu apa? Hakun minallah. Afala yatadabbaruna al-Quran walau kana min indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Andai kan Al-Quran itu datang dari selain Allah, niscaya mereka akan dapat di dalamnya apa? Perselisihan yang banyak. Akan tetapi ini tidak akan mungkin terjadikan Al-Quran minallah ta'ala. Kalau kamu berusaha untuk apa? mencari titik temunya antara ayat yang bagimu itu mutasyabihat tadi dengan ayat yang kamu ketahui muhkam, kamu akan dapat apa? Titik temunya. Pasti itu. Ya. Carilah itu. Orang yang mampu menemukannya, itulah orang yang rasikh dalam ilmunya, kokoh ilmunya. Dia bisa ngerti, ah, ini titik temunya di sini. Sehingga dia selaraskan, sinkronkan ayat yang satu dengan yang lain. Tidak terjadi apa? Tubrukan. Jadi kalau orang yang tidak bisa mencari titik temunya, ya, sehingga yang ada dalam pikirnya selalu bertabrakan, itu tanda apa? Tanda tidak adanya kedalaman ilmu pada dia. Tidak adanya kedalaman ilmu pada dia. Nah, ini. Kalau dia bisa melakukan itu, dia akan dapat. Bahwasanya namanya hak zahir. Ya, adapun yang batil itu zahir. Ya. Hak itu sabit. Ya. Nampak kokoh. Ini namanya kebatilan itu akan sirna, hilang. Sehingga akibatnya apa? Hasanah. Akibatnya hasanah. Dan bertambah keimanan, bukan lagi ragu, tidak. Justru semakin yakin, semakin kuat keimanan dan kemantapan yang kepada ayat-ayat Allah tadi. Ketika dia mampu menyelaraskan dan menemukan titik temu dari ayat-ayat yang kesannya apa? Ta'aruf. Semakin bertambah keilmuan dia, semakin bertambah keyakinannya kepada ayat-ayat tersebut. Nah, sehingga kata Syekh, fakana fi dzalika taqdir hikamun balighah. Ya, dalam ketetapan ini, di sana ada yang hak, ya, ada syubhat, ya, ada yang muhkam, ada yang mutasyabih. Itu banyak sekali hikmah yang Allah ingin padanya. Nah, kemudian di sini Syekh rahimahullah memberikan contoh dari penerapan kaidah. Nah, kita akan baca ya. Tonton. Qala al-mu'allif rahimahullahu taala wa numatsil li hadhihi al-amtsilati. Fa minha anna ar-rasul salawatullahi wa salamuhu alaihim akmalul khalqi imanan wa yakinan wa tasdiqan bi wa'dillahi wa wa'idihi. Wa hadha amrun yajibu ala al-umami an ya'takidu fi ar-rusuli annahum qad balaghu dhurwatahul 'aliya wa annahum ma'sumun min diddihi. Walakin dhakara Allahu fi ba'dil ayati annahu qad ya'ridu min al-umuril muz'ijatil munafiyati hissan lima ulima yakinan ma yujibu liha'ulail kummali ayas tabti'u ma'ahun nasra wa yakulun mata nasrullah. Waqad yaku'a fi hadihil halati alal kulubi syai'un min awaridil ya'si bihasabi kuwatil waridati wa ta'thiriha fil kulubi summa fi asra'i waqtin tanjali hadhil halu wa yasiru linasrillahi wa sidqi mau'udatin wa sidqi mau'udihi minal waqa'i wal bisharati wal atharil ajibati amrun kabirun la yahsulu biduni hadhil halati wa lihadha qala hatta idza stai'asa ar-rusulu wa dhannu annahum qad kudhibu ja'ahum nasruna fa hadha al-waridu alladhi la qarara lahu wa lamma haqqatil haqa'iqu itmahalla wa talasha la yunkaru wa yutlabu lil ayati ta'wilahu mukhalifatan lidzahiriha. Nah, ini contoh yang pertama. Sudah menjadi suatu keyakinan seorang mukmin bahwasanya anna rusul, bahwa para rasul itu salawatullah wassalamu alaihim akmalul khalqi iman wa yaqina, makhluk yang paling sempurna iman dan yakinnya. Ya. Ini para rasul. Wa tasdiqan biwa'dillahi wa wa'idih, dan yang paling membenarkan janji dan ancaman Allah Ta'ala. Jelas mereka yang menjadi perantara antara kita dengan Rabb kita dalam penyampaian wahyu. Ya. Sehingga tentulah mereka lebih mengerti hal ini daripada kita. Nah, yang tidak mendapatkan apa? Wahyu. Sehingga saya mengatakan, wahada amrun yajib walal umam ayyataqiduhu firusul. Ini perkara yang wajib umat meyakininya pada para Rasulullah itu. Mereka orang-orang yang paling ya, sempurna keimanan, keyakinan, dan pembenarannya. Nah, mencapai al-dhurwah fihi. Ini puncak dalam itu semua. Ma'sumun min dhibih. Terjaga dari kebalikannya. Nah, akan tapi kalau kita baca ayat-ayat Quran, di sebagian ayat di situ ada sesuatu yang qad ya'ridu lahum ba'dul umuril muz'ijah. Kadang muncul pada diri para rasul itu perkara-perkara yang muz'ijah, yang mengguncangkan. Ini ya. Yang ini munafiyah hissan lima ulama yaqinan. Secara his, secara zahir, secara indrawi gitu. Bertentangan dengan apa yang diketahui secara yakin, yaitu bahwasanya mereka orang yang paling sempurna iman, keyakinannya, dan pembenaran. Tapi kok terjadi pada diri mereka apa? Sesuatu yang kesannya enggak sesuai dengan keimanan, dengan keyakinan dan pembenaran. Ya. Ma yujibu liha ulal kumal ayyastabti'u ma'ahu nasr. Yang yaitu konsekuensinya apa? Mereka merasa lambat sekali datangnya apa? Pertolongan. Sehingga mereka mengatakan mata nasr. Nah ini. Hatta yaqula rasul. Ya. Walladzina amanu ma'ah mata nasrullah. Hingga Rasul dan orang yang beriman bersama yang berkata, kapankah pertolongan Allah? Kata-kata seperti ini kan menunjukkan apa? Ada sesuatu gitu yang kurang ya dari keyakinan. Ya kan? Nah, asyik. Waqad yaqturu fi hadhihi al-halah lil qulub syai'un min awal jilyas. Kadang dalam keadaan seperti ini dalam hati dari sesuatu ya awar, jamak dari arif, itu hal-hal yang membuat putus asa ya, walaupun sifatnya sepintas begitu saja, secara asal yakin, cuma ada sesuatu yang apa melintas ya dari bentuk-bentuk apa keputusasaan. Nah, seperti Nabi Ibrahim alaihissalam ketika mengatakan apa? Kaifa tuhil mauta? Ya Allah, tunjukkanlah kepadaku bagaimana engkau menghidupkan yang mati. Ya. Maka Allah katakan apa? Awalam tu'min? Apakah kamu belum yakin? Gitu ya. Kalau aku bisa menghidupkan yang mati? Apa kata beliau? Bala. Aku yakin. Walakin liyatma'inna qalbi. Ya, akan tetapi aku meminta seperti itu agar semakin tenang hatiku. Ini betul-betul apa? Bukan sekedar ilmu yakin, ya, bukan sekedar ilmu yakin, tapi meningkat lebih dari itu apa? Ainul yakin, gitu ya. Karena yakin itu kan bertingkat-tingkat. Yang dimiliki oleh mereka awal mulanya hanyalah apa? Ilmu yakin. Pengetahuan berita yang yakin. Sudah mantap gitu. enggak ragu. Tapi mereka ingin menambah al-yakin yang ada pada diri mereka dengan apa? Yang kedua itu apa? Ainul yakin. Bahkan lebih dari itu, ya, mereka ingin mencapai yang paling puncak itu apa? Hakul yakin. Itu menunjukkan apa? Semangat dan keinginan mereka untuk menambah, terus menambah. Ya, al-yakin yang ada pada dirinya. Ini yang menjadi masalah. Bukan bentuk apa? Ketidakimanan, bukan. Tapi liyatma'inna qalbi, agar semakin tenang hatiku. Coba saja orang yang mukmin di dunia, ya, dia sudah kokoh ya dengan ilmu yakinnya. Dia mengerti secara ilmiah, secara dalilnya kebenaran, mana kebenaran, mana kebatilan nanti. Tapi bedakan dengan orang yang sudah di alam barzah. Sudah lulus dari apa? Fitnah kubur. Dia sudah melihat langsung, ya, apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala janjikan ternyata nyata. Gitu ya. Kuburannya dilapangkan. Ya. Dan seterusnya diperlihatkan pada dia apa? Al-Jannah. Itu namanya apa? Ainul yakin. Dia sudah melihat itu. Ainul yakin. Kalau waktu dirinya masih apa? Ilmu yakin. Ketika di alam barzahnya dia melihatnya itu. Ainul yakin. Tambah lagi keyakinannya ketika dibangkitkan nanti. Dan dia merasakan betul apa yang Allah jadikan untuknya. Orang yang beriman tadi. Itu namanya apa? Hakul yakin. Nah, begitu. Nah. Sehingga memang kadang terjadi dalam diri yang dalam kondisi dia ini diuji, diguncang dengan berbagai macam ujian-ujian, guncangan-guncangan, entah itu syubhat, entah itu muzijat, sesuatu yang ini membuat gelisah. Cobaan-cobaan hidup yang berat. Ada dalam diri itu apa? Sesuatu yang mengguncangkan begitu. Dan ini bihasabi quwwatil waridat. Ya, awaduli asnya ini, ya ini bentuk keputusasaannya itu pengaruhnya itu sesuai dengan waridat yang datang. Seberapa kuat ya perkara yang aridah tadi itu. Ya, ini goncangan ujiannya itu. Ya, makanya dikatakan asyadun nasi balaan al-anbiya. Ya, semakin besar goncangannya, awal dulu asnya itu apa? Semakin juga terasa. Dan juga ta'thiruha fil qulub, sesuai dengan kekuatan pengaruhnya pada hati. Itu mesti begitu. Ini dalam hadisnya bahwasanya tu'aradul fitan, fitnah itu akan dilemparkan ke dalam hati seperti apa? Tikar ya, yang dilepas seutas demi seutas. Ya, satu tali dilepas dilemparkan ke dalam hati. Itu fitnah. Kalau hati itu bisa menolaknya, akan muncul di situ apa? Titik putih. Dilempar lagi satu utas. Ya. Dia mampu menolaknya, tambah terang putihnya itu. Terus sampai hati itu apa? Betul-betul putih bersinar cahaya. Itulah fungsinya apa? Adanya fitnah-fitnah tadi. Untuk hati yang bersih, yang putih, yang sehat itu akan semakin nampak. Ya, kebersihannya, kesehatannya, kehidupannya, kekuatannya, kemantapannya. Dan sebaliknya, hati-hati yang memang rusak akan semakin terlihat apa? Rusaknya. Ketika fitnah itu dilemparkan ke dalam hati tersebut, dia tidak mampu menolaknya, ya, goncang, membentuklah di situ apa? Dinding hitam. Dia ambil lagi satu utas, dilemparkan lagi ke dalam hati tadi, goncang lagi dia, tidak bisa, ya, teguh dalam menghadapinya, tambah gigi-gigi hitamnya sampai disebut dalam hadis apa? Menjadi hitam yang gelap. Seperti panci yang terbalik itu ya. Nah, hitamnya. Nah, begitulah keadaannya, kondisinya. Nah, yang pasti semua ini sifatnya aribah, akan berlalu. Tidak akan apa? Terus seperti itu. Kesusahan hidup, kepayahan hidup, ya, kegoncangan hidup, ya, itu semua akan berlalu. Nah, itu. Ya. Disebutnya dalam surah Ar-Ra'd, ya, suatu perumpamaan. Bagus sekali ini itu perumpamaannya. Antara hak dengan al-batil. Apa umpamanya hak dengan al-batil itu? Itu bisa baca di surat Ar-Ra'd. Ada di situ perumpamaan antara hak dengan al-batil. Yang namanya hak itu mesti yamkuthu fil ardh. Ya, akan kokoh tetap. Al-batil dia akan menguap, ya, hilang. Tidak akan tersisa. Begitu dalam surah Ibrahim, ya. Ada apa, kalimah thayyibah itu seperti syajarah thayyibah. Ya. Kalau kalimah khabitsah seperti syajarah khabitsah. Lihat perbedaannya. Itulah umpama antara al-haq dengan al-batil yang menjadi dasar kaidah ini. Dasar kaidah ini. Nah, memang ya, itu menggoncang hati seseorang, ya, menggoncang keimanan seseorang, tapi kalau dia kokoh di atas keimanan tadi, tidak akan lama, ya, goncangan itu kan berlalu. Nah, ini summa fi asri waqtin tanjali hadhil hal. Kemudian dalam waktu yang cepat, ya, akan semakin jelaslah, ya, keadaan. Semakin nampak perbedaan hak dengan batil. Nah, tapi ini bagi orang yang apa? Kokoh. Ya, di awal fitnah dia akan kokoh. Ah, begini. Nah, ini enggak ada yang mengetahui kecuali orang yang apa? Betul-betul kokoh ilmunya. Begitu. Dia sudah bisa melihat. Ah, ini enggak benar. Ini benar. Dia tidak akan apa? Goncang. Tapi kalau sudah berlalu fitnahnya, sudah lewat, tinggal apa dampaknya yang tersisa, korban-korban yang berjatuhan semua, ya, semua orang tahu gitu ya, mana yang benar, mana yang salah, ya, cuma sudah berlalu. Paham? Yang membedakan antara orang yang berilmu dengan yang tidak berilmu, orang yang kokoh dengan orang yang goncang, itu ketika di awal fitnah. Nah, bagaimana masing-masingnya menyikapi hal itu? Nah, juga ada ungkapan dari salaf itu, fitnah itu di awal mulanya itu seperti perempuan cantik yang masih muda. Semua ingin apa? Mendekatinya. Tapi ketika fitnah itu sudah berlalu, itu seperti perempuan tua yang sudah peot keriput. Enggak ada yang mau mendekatinya. Nah, begitulah modelnya fitnah itu. Ketika awal mulai itu, bikin orang itu ingin segera mendekatinya. Nah, nggak tahu dia, ya, ternyata ketika udah didekati, ternyata perempuan tua yang sudah peot, ya, padahal dia sudah habiskan waktu, tenaga, biaya, bahkan desak-desakan untuk mendekatinya, udah didekati, loh, kok begini? Nah, itu, paham ya? Nah, maka Allah katakan, ala inna nasrullahi qarib. Ketahuilah, sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat. Nah, fa'inda idzin, maka di saat itu, yakunu linasrillahi wasidqi maw'udih, minal waq'i wal bishara wal athar al ajiba amrun kabir. Nah, kalau orang itu sabit, kokoh di awal fitnah tadi, di awal ujian tadi, sampai fitnah ini berlalu, itulah yang akan apa? Semakin menambah yaitu kegembiraan padanya. Allah jadikan dia orang yang kokoh menghadap. Ketika fitnah itu sudah berlalu, ya dia apa? Sangat gembira. Karena apa yang telah dia pegang, yang dia jadikan sebagai prinsipnya, betul-betul nyata kebenarannya. Nah, kan begitu. Ketika sudah berlalu, ya, ujian-ujian tadi, dia akan dapat kebenaran apa yang Allah beritakan. Kebenaran apa yang Rasulnya sabdakan. Sehingga semakin apa? Bertambah iman. InsyaAllah. Athar ajibah. Pengaruh yang sangat mengagumkan. Kalau dia bisa apa? Kokoh sampai ujian itu berlalu. Lulus istilahnya. Orang itu kalau udah lulus, gimana rasanya? Wah, kalau anak sekolah itu lulus, udah senangnya sampai apa? Hulu ya. Rambut di uyuk-uyuk, baju di sakingnya tapi apa? Saking senangnya dia. Oh, merdeka gitu ya. Ya ibaratnya gitu, cuma mengungkapkannya yang enggak benar ya. Nah, orang juga begitu. Kalau dia diuji, dia sudah punya bekal. Datang ujian diguncang dia. Dia hadapi semua ujian tadi. Sampai ujian itu berlalu dan dia melewatinya dengan apa? Lulus, berhasil. Itu akan timbul dalam diri apa? Insyaallah, kegembiraan, kesenangan. Ya. Yang meluap-luap begini ya. Yang meluap-luap. Dia saja orang yang lulus di fitnah kubur. Padahal itu baru sifatnya apa? Ainul yakin. Dia sudah apa? Gembiranya dengan sangat sehingga tidak ada doa yang diucapkan kecuali apa? Ya Allah, tegakkanlah hari kiamat. Ya Allah, tegakkanlah hari kiamat. Ya Allah, tegakkanlah hari kiamat. Saking apa? Gembiranya dia. Lulus saya. Nah, cepat hari kiamat gitu ya. Sehingga bangun dari kuburnya itu ya, wujuh yauma idzin musfirah. Fasri bahikatan mustabsyirah. Tertawa gembira. Ah, karena apa? Udah tahu hasilnya dia. Saya dapat A misalkan ya. Lulus. Sehingga memasuki padang mahsyar itu dengan apa? Semangat 45 gitu. Lulus saya. Nah, itu. Dia sudah tahu apa yang bakal ya dapat. Gitu. Enggak sabar ini menanti-nanti. Mau yang namanya yang ketiga yaitu haqqul yaqin. Nah, gitu. Tapi orang yang enggak lulus. Tambah apa? Nyungsep ya. Hitam wajahnya. Ya. Nah. Wujuhun yawma idzin musfirah dhahikatun mustabsyirah wa wujuhun yawma idzin 'alaiha ghabarah tarhaquha qatarah ulaika hum kafaratul fajar. Ini orang yang enggak lulus tadi. Ya, ilmu yakin enggak dapat. Ternyata di alam barzakh. Ya, dia dapat ya apa? Sebaliknya. Ya, dia melihat hukuman Allah di hadapan dia. Tambah putus asa dia. Bangkit dari kuburnya dah. Mengatakan apa? Qalu ya wailana man ba'athana min marqadina. Enggak mau dia dibangkitkan, dia. Sudah saya mau jadi tanah aja. Iya. Ya laitani kuntu turaba. Dua kiranya aku dulu tanah aja, enggak usah dibangkitkan, aku jadi tanah saja aku. Enggak mau bangkit, enggak mau. Ya. Tambah sedihnya, tambah murung, muram, suram. Iya. Nah, ini perbedaannya. Baik. Yang ini semua la yasulu biduni hadil halah. Tidak akan mungkin tercapai apa? Tanpa keadaan seperti ini uji ujian. Nah, akan terlihat di situ ahlul haq dengan ahlul batil, ahlul khair dengan ahlul syar, ahlus sa'adah dengan ahlus syaqawah. Itu kelihatan di situ. Inilah hikmah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah taala firmankan, "Hatta idza stai'asa ar-rusul wa dhannu annahum qad kudzibu ja'ahum nasruna." Hingga ketika rasul sudah mulai merasakan apa? Keputusasaan. Ini puncak apa? Ujian. Ya. Dan merasa yakin bahwasanya mereka betul-betul sudah didustakan, tidak ada lagi harapan kaumnya ini mau beriman. Disitulah datang apa? Pertolongan Allah. Diselamatkan. Fitnah itu, ujian itu berlalu. Al-haq akan ditampakkan, al-batil akan dihancurkan. Itu namanya apa? Al-fasl. Al-fasl. Nah, fahadal walid alladhi la qarara lahu wa indama haqqatil haqa'iq id mahalla wa talasya. Maka sesuatu yang datang ini, yang tidak tetap ini, ya, ketika yang hak itu semakin nampak, maka yang datang tadi, awarid tadi itu akan sirna, hancur. Nah, begitu. La yumkar wa la yutlab lil ayatil dalil alaih ta'wilat tukhalifudah. Sehingga enggak perlu diingkari, ya, kata-kata seperti ini, idza stai'asa ar-rusul. Oh, berarti rasul itu kok ragu ya. Kemudian dicari-cari takwilnya yang sifatnya apa? Keluar dari zahirnya. Enggak usah. Tetap saja pada zahirnya. Ya. Tinggal cari apa? Titik temunya. Gitu loh. Paham? Di sebagian ayat mengatakan bahwasanya rasul itu orang-orang yang paling yakin. Di sebagian ayat mengatakan ada bentuk ya'as pada diri rasul. Itu maksudnya apa? Nah, cari titik temunya di jamak, tarekat jamak. Bahwasanya itu dalam kondisi apa? Kondisi goncangan ujian yang sangat dahsyat pada diri mereka, dan itu sifatnya tidak tetap. Ya'asnya itu ya. Ya'asnya itu sifatnya apa? Aridah. Hanya lewat begitu saja. Paham? Adapun sejatinya mereka adalah orang-orang yang sabitin, alal yaqin. Begitu. Paham? Sehingga tidak perlu apa? Kemudian bingung menerapkan ayat yang seperti tadi. Tidak ada sedikit pun celah untuk maksudnya apa? Syubhat. Kalau orang itu betul-betul diberi kepahaman yang benar. Paham ya? Karena sesuatu itu, ya, kalau dia tidak tetap, maka tidak apa? Dianggap berbahaya. Ya, ini tidak berpengaruh. Tidak berpengaruh. Nah, ini dulu ya. InsyaAllah yang lainnya kita sambung lagi di pertemuan yang datang. Subhanallah wa bihamdih, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.